kita kepada Allah karena itu merupakan kewajiban yang hakiki. Di mana Allah telah menjadikan yang namanya kesuksesan, yang namanya keberhasilan adalah dikala orang tersebut melakukannya dengan ketakwaan, sebagaimana Allah nyatakan faqad fazal muttaqun. Maka sungguh telah sukses, telah menang dan berbahagia al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang berupaya membangun amalannya di atas ilmu. Demikian pula mereka dikala ilmu telah sampai, berupaya dan berusaha untuk mengamalkan apa yang telah dia mampu. Di malam hari ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah musta'inan billah, kita meneruskan istifadah kita dari dua kitab yang disusun oleh para ulama kita. Yang pertama kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam, yang merupakan karya salah seorang a'immah dari kalangan madhab Asy-Syafi'iyah, beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan berikutnya adalah risalah dalam pembahasan fiqih dalam Manhajus Salikin wa Tawhidul Fiqh Fiddin, yang merupakan karya beliau Fadilatul Syekh Al-Lama Al-Faqih Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Maka sebelum kita masuk pada hadis-hadis yang dimaksudkan dan permasalahan yang terkait, kita senang mendengarkan bacaan hadis dari anak-anak kita yang sedang belajar. Coba yang sudah punya kitabnya dan menghafal hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang bagaimana beliau mengukur ukuran kadar berdirinya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zuhur dan asar. Siapa yang hafal? Berdiri, man yaqra. Naam. Dari kalangan, coba anak-anak TMA. Semuanya berdiri, yang hafal berdiri. Membaca. Tafadhalu barakallahu fikum. Yaqra'un, tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzil. Muslim. Barakallahu fik. Jazakumullahu khairan. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu. Naam, berkata al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man hafizal hadis. Barang siapa yang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qawiyat hujjatuhu, akan kuat hujahnya. Kenapa? Karena agama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibangun di atas hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana dinyatakan al-Imam Ahmad rahimahullah, dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru, ni'mal mutiyatu lil fata atharu. la targhabanna 'anil hadithi wa alihi wal hadith wal wasyamsu yani wara'yu al-lail wal hadithu naharu farubbama jahila al-fata atharul huda wa syamsu bazighatun laha anwaru. Naam, barakallahu fikum. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dinu nabiyyi Muhammadin akhbaru. Agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dibangun di atas khabar-khabar. Yani hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ni'mal mutiyatu lil fata atharu, adalah sebaik-baik pemberian anugerah yang Allah berikan kepada seorang pemuda adalah athar, jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. La targhabanna 'anil hadithi wa alihi. Janganlah engkau sekali-kali membenci ahlul hadis, orang-orang yang menyibukkan diri dengan hadis, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya dan menjaganya. Naam. La targhabanna 'anil hadithi wa alihi. Jangan kau benci dengan hadis dan orang yang mengamalkannya. Naam. Warra'yu lailu wal hadithu naharu. Karena seorang membangun agama sekedar dengan akal itu adalah bagaikan di gelapnya malam, tidak memiliki kekokohan. Datang pendapat yang lain pudar, datang pendapat yang lain pudar. Adapun wal hadithu naharu, hadis itu adalah siang, sehingga dia berjalan dengan terang, tegak, tidak kebingungan, walaupun jalan berkelak-kelok tetap dia di atas kebenaran. Nah, oleh karena itu kata beliau, farubbama jahilal fata atharul huda. Kadangkala seorang pemuda tidak mengetahui petunjuk Nabi, bagaimana jejak beliau sallallahu alaihi wasallam, wasyamsu baziqatun laha anwaru. Dalam keadaan matahari terang benderang, memiliki cahaya yang terang, namun dia kebingungan dalam beribadah. Nah, ini kenikmatan yang besar ketika seorang diberikan taufik oleh Allah belajar hadis, menghafal hadis dan diberi taufik untuk mengamalkan dan mendakwakannya. Tayyib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jazallahu khairan abna'ana alladhi qad hafizu. Naam. Kita mohon kepada Allah anak-anak kita yang telah menghafal, mudah-mudahan betul-betul meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan. Naddarallahu imra'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa thumma adaha kama sami'a aw kama qal. Beliau menyatakan, naddarallahu imra'an, akan putih berseri wajah seseorang yang dia sami'a maqalati, mendengar ucapan-ucapan Nabi, hadis-hadis Nabi yang sahih, fawa'aha, maka dia hafal, dia jaga, fa'addaha kama sami'a, maka dia kemudian sampaikan sebagaimana mendengar dari Nabi. Naam. Farubba faqihin, naam, farubba mubalighin ila afqahu minhu aw kama qal. Naam. Yani bisa jadi kadangkala orang yang menyampaikan ini, dia menyampaikan hadis kepada orang yang lebih faqih darinya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan masuk pada kitab Bulughul Maram hadis berikutnya. Masih dalam bab qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam pembahasan qiraah dalam salat. Kita baca berikutnya hadis yang berikutnya. Datang dari sahabat disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ah alif lam mim tanzilu as-sajdah. As-sajdah. Naam. Wa hal ataka 'alal insan, muttafaqun alaih. Wa li Tabrani min hadits Ibnu Mas'udin yudimu dzalika. Hadis datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Abu Hurairah namanya diperselisihkan para ulama, namun yang rajih dan lebih kuat adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Beliau sahabat yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak begitu lama, kurang lebih 4 tahun. Namun beliau mujtahid, bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu, sampai-sampai kata beliau, inni ulazimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Aku terus berusaha duduk bersama Nabi, mengambil ilmu dari beliau apapun keadaan perutku. Kenyang, belajar. Lapar, belajar. Sampai-sampai suatu hari, kata beliau, aku hampir-hampir kayak orang yang hilang keingatan karena saking laparnya. Kalau orang sudah lapar sudah bingung. Maka datang kepada Abu Bakar mengatakan haddatsana Rasulullah qala, tidak tanggap. Kemudian datang kepada Umar menyampaikan yang sama, tidak tanggap. Datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu ini orang namun malu kalau mengatakan aku lapar, aku minta makan. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah, yakni kalau kita mungkin teko, dari yang berisi dengan susu. Diberikanlah cangkirnya kepada Abu Hurairah. Beliau tuang. Abu Hurairah sudah menyangka senang hati. Masya Allah. Nah, Masya Allah diberi susu oleh Nabi. Ternyata apa Nabi SAW mengatakan, berikan pada temanmu. Berikan halaqoh mutar sampai Abu Hurairah, tinggal Abu Hurairah dengan Nabi SAW. Maka dituanglah ke cangkir tersebut. Abu Hurairah menyangka ini sekarang bagianku. Ternyata Rasulullah minta, serahkan padaku, diminumlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa ya? Sudah lapar, ya harapan kepengen minum, ya apa tidak? Coba antum belajar, bayangkan sudah lapar banget, datangkan susu, Masya Allah, susu termasuk yang mengenyangkan. Ternyata ayo temanmu dulu sudah muter, tinggal terakhir beliau dengan Nabi. Cur, sini Abu Hurairah, diminta oleh Rasul. Ya, ya apa kalau kayak gini ya. Udah Abu Hurairah sudah, Masya Allah, sabar. Hingga akhirnya dituang berikutnya, silahkan minum wahai Abu Hurairah. Beliau mendapatkan yang paling barokah. Karena syaribtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku minum dengan bekas bibirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bertabaruk dengan bekasnya Nabi itu dibolehkan dalam syariat. Beliau mendapatkan yang terbaik, walaupun yang terakhir namun yang terbaik. Dengan sebab apa? Kesabaran. Dengan sebab apa? Kesabaran. Thullabul ilm juga demikian. Kalau enggak sabar, enggak dapat yang baik. Nah, kalau enggak sabar, enggak dapat yang baik. Manista'jala nam ala syai'in qabla awani hurrim uqiba bihirmanihi. Kata para ulama, manista'jala ala syai'in qabla awani. Orang yang terburu-buru melakukan sesuatu sebelum masanya, sebelum waktunya, maka uqiba bihirmanihi, justru diberi balasan akhirnya dia tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, antum berharap belajar ilmu agama supaya pandai dan paham agama. Allah menguji kesungguhannya. Diuji. Belum lagi saatnya sudah saya terburu-buru, ingin cepat tasaddur, tampil dan seterusnya misalnya. Nah, yang akhirnya dia melalaikan dirinya dari belajar, akhirnya dia tidak mengerti apa-apa. Na'udzubillah min dalik. Ini sebagai contoh. Walaupun yang paling tepat kaidah ini pada orang yang membunuh muwarif. Nah, yang akan diwarisi hartanya. Taib, kedengaran tidak yang belakang? Ustaz Hilmi dengar enggak? Kurang jelas. Gini jelas enggak? Jelas ya. Taib. Kita masuk pada hadis Abu Hurairah tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau belajar kurang lebih 4 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min as-sahabati aktsara riwayatan anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau walaupun 4 tahun belajar bersama Nabi, karena serius, karena terus-menerus, beliau menjadi di antara sahabat yang paling banyak periwayatan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun 4 tahun, yang lain sekian tahun, namun Abu Hurairah bersungguh-sungguh. Abu Hurairah bersabar dalam belajar. Beliau wa kana min ashabi suffah, termasuk diantara sahabat Ashabus Suffah yang datang kemudian tidurnya di masjid, Masjid Nabawi, tidak memiliki rumah, pulangnya ke masjid, tidur di sana. Nah, ini beliau menjadi sahabat yang paling banyak riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh. Yaumal Jum'ah, di hari Jumat, Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Pada rakaat pertama membaca surat As-Sajdah. Alif Lam Mim. Naam, demikian Tanzilul Kitab min Rabbil Azizil Hakim. Nah, Karim. Nah, ini demikian. Yang kedua, Hal Ata 'Alal Insan, surat Al-Insan. Muttafaqun 'alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Datang riwayat yang kalau tadi muttafaqun 'alaih, riwayat Bukhari Muslim sampai lafaz demikian. Datang dalam riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani. Al-Imam At-Tabarani mengeluarkan hadis 6 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan tambahan yudimu dzalika. 6 adalah beliau terus-menerus melakukan hal tersebut. 6 dari hadis ini diambil faedah. Yang pertama adalah istihbab. 6 disunahkannya atau dicintai untuk membaca dua surat ini dalam dua rakaat sholat subuh di hari Jumat. 6 dalam membaca Alif Lam Mim dalam surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan Hal Ata 'Alal Insan, surat Al-Insan pada rakaat yang kedua adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Sunnah bukan wajib. 6 dan ini adalah pendapat jumhur ulama, yaitu sunnah bukan wajib. Kenapa kau menguatkan sunnah? Karena mujarradu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini hanya sekedar perbuatan Nabi. Bagaimana dengan riwayat Tabarani dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud yang mengatakan yudi mudzalika, mudawamah, terus menerus. Padahal kalau amalan tersebut terus menerus muwadhabah ala dzalik, ini diambil faedah wajib. Hanya saja para ulama merojihkan yang istihbab, dikarenakan riwayat hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani ini dinyatakan dhaif. 6 dinyatakan dhaif. Kenapa demikian? Yakni karena dari jalan Amr bin Qais Al-Mula'i an Abil Ahwas an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. 6 ini barakallahu fikum dari Amr bin Qais Al-Mula'i. Ini sebagian ulama menerangkan majhul karena tidak didapatkan terjemahnya, yakni biografinya. 6 dan yang lainnya Ibnu Majah mengeluarkan dengan sanad yang ternyata mursal dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, biar dari marasilnya Abi Ahwas, meriwayatkan langsung dari Ibnu Mas'ud, menjatuhkan tabi'in di atasnya. 6 nah, ini sehingga dinyatakan dhaif. Kalau dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. 6 sehingga yang rajih adalah salaf, wa kana salaf yudawimun, adalah dahulu kaum salaf terus-menerus melakukan kalau subuh membaca Alif Lam Mim As-Sajdah rakaat pertama, Hal Ata 'Alal Insan, ini rakaat yang kedua. 6 hukumnya apa? Sunnah. 6 sunnah untuk mudawamah di atasnya. 6 diterangkan ada ta'lik di sini, illa an yahsula masyaqqah 'alal ma'mumin fayutrak, kecuali kalau dirasakan berat oleh para makmum maka hendaknya ditinggalkan. Nah, hendaknya ditinggalkan. Ini faedah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum. Menyempurnakan hadis terakhir terkait dengan qiraah, bacaan dalam salat. Nah, An Hudzaifah radhiyallahu anhu qol, dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shalaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat bihi ayatul rahmatin illa waqafa indaha yas'al. Wala ayatu 'adzabin illa ta'awwadha minha." Akhrajahul Khamsah wa hassanahu Tirmidzi. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Na'am barakallahu fikum. Shalaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka beliau menyatakan, "Fama marrat bihi ayatu rahmatin." Maka tidaklah beliau melewati ayat rahmah. Ayat yang bercerita tentang rahmat Allah, mengkisahkan tentang surga dan kenikmatannya. Illa waqafa indaha, kecuali Nabi berhenti pada ayat tersebut, yas'al, meminta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ayatu azab, dan tidaklah beliau melewati ayat azab, tentang siksaan, tentang azab, dan seterusnya. Illa ta'awwadha minha, kecuali beliau berlindung darinya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh imam yang lima, dan dihasankan oleh al-imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Imam yang lima siapa saja? Imam yang lima yaitu Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Naam. Serta barakallahu fikum, yakni Imam Muslim. Naam, Imam Muslim. Ini barakallahu fikum, ini imam yang lima. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini derajatnya adalah sahih sebagaimana disahihkan oleh Imam Ahmad dan asalnya pada Sahih Muslim nomor hadis 772. Di dalam hadis ini diambil faedah, yakni yusannu lil qari fi shalah, disunahkan bagi orang yang membaca suratan dalam salat. Ini adalah apa? Yakni untuk dia itu apa? Dalam salat, idza marra bi ayati rahmatin an yas'alallaha ta'ala rahmah. Apabila melewati ayat-ayat rahmah, untuk berhenti berdoa kepada Allah meminta rahmat. Naam, wa ayatu adzabin aw ayati adzabin, atau dia melewati ayat adzab, an yasta'idza bihi minal adzab, untuk berlindung kepada Allah dari adzabnya. Naam, aw ayati tasbih an yusabbih, atau ayat tasbih, maka untuk bertasbih. Naam, wallahu a'lamu bisawab, prakteknya seperti apa yang kita dapatkan pada sebagian masyayikh, tatkala mereka semisal membaca ajza, yaitu surat pada juz ke-28, banyak tasbih di sana. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim, berhenti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naam. Demikian pula pada ayat azab, mereka Allahumma inni a'udzubika minan nar. Naam, misalnya demikian. Atau Allahumma inni as'alukal jannah, naam wa a'udzubika minan nar. Ini berhenti. Naam. Ini bagi siapa? Bagi yang membaca. Naam. Barakallahu fikum. Apakah ini mutlak dalam semua salat? Diterangkan dalam madhab Hanabilah. Wa madhabu Hanabilah istihbabu dzalika fin nafilah dunal fariidhah. Disunahkan hal ini pada salat sunnah, bukan dalam salat fardu. Karena salat fardu muroah kepada makmumin. Naam. Kepada makmum. Naam, sehingga di sini wallahu a'lamu bisawab, dan ini yang dipilih oleh Imam Musannani rahimahullah. Naam, dan yang lainnya oleh Ibnu Qudamah dan yang lainnya adalah barakallahu fikum, disunahkannya dalam salat sunnah bukan salat fardu. Naam, dalam salat sunnah bukan dalam salat fardu. Kenapa? Karena dalil-dalil yang datang ini menerangkan tatkala ketika itu dalam salat sunnah. Demikian pula kita mendapatkan sebagian masyayikh itu dalam sholat taraweh. Naam. Dalam sholat fardu biasa. Naam. Ini wallahu a'lamu bissawab. Naam. Selesai kita dari hadis-hadis yang berkaitan dengan qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali pada kitab kita. pada kitab yakni Barakallahu Fikum Manhajus Salikin. Pada poin berikutnya, tayyib, qala rahimahullahu ta'ala, di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah kemudian menyatakan dalam kitab kita yakni Manhajus Salikin pada poin yang ke-86. Untuk pelajaran berikut-berikutnya insyaallah kita menggunakan dua kitab, Bulughul Maram dalam Kitabus Shalah melanjutkan hadis-hadis yang ada. Naam. Tafadhalu antum mengupayakan untuk ada kitabnya. Naam. Kemudian yang kedua adalah kitab Manhajus Salikin. Nanti kita akan memadukan dalil dan juga masail yang ada insyaallah taala. Beliau menyatakan Al-Imam Musa dirahimahullah dalam poin 86. Summa yukabbiru lirruku'. Setelah tadi selesai dari pembahasan bacaan dalam sholat, summa yukabbir, kemudian bertakbir lirruku', yakni bertakbir untuk ruku'. Ini disebut takbirul intiqal. Disebut takbirul intiqal. Dalilnya akan datang dalam Barakallahu Fikum, yakni hadis dalam yang dibawakan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bulughul Maram. Nah, yakni nanti dalam hadis berikutnya. Dalam hadisnya disebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir hina yakum thumma yukabbiru hina yarqa thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku. Al-haditha, panjang hadisnya. Naam. Yang akan datang nanti dalam kitab Bulughul Maram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, apabila berdiri, hendak berdiri untuk salat, yukabbiru hina yakum. Beliau bertakbir tatkala berdiri yang disebut takbiratul ihram. Tsumma yukabbir hina yarqa, kemudian bertakbir ketika mau ruku, yang disebut takbirul intiqal. Naam. Tsumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu minar ruku. Kemudian beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah tatkala mengangkat yakni salbahu, tulangnya yaitu punggungnya dari ruku. Naam barakallahu fikum. Hadis ini panjang, insyaallah nanti akan lewat dalam kitab Bulughul Maram. Maka di sini summa yukabbiru lirruku, kemudian bertakbir untuk ruku, yang disebut apa? Takbirul intiqal. Apa hukum takbirul intiqal? Nah, sekarang hukumnya apa? Takbirul intiqal. Nah, barakallahu fikum. Takbirul intiqal hukumnya adalah barakallahu fikum, terjadi khilaf di kalangan para a'immah. Zahabat jumhurul ulama ila anna takbiratil intiqal sunnatun. Jumhur ulama berpendapat bahwasannya takbirul intiqal itu adalah sunnah, bukan wajib. La tabtulu sholatu bitarkiha amdan wala sahwan. Yang mana sholat seorang tidak batal rokat tersebut dengan meninggalkan takbirul intiqal baik sengaja ataupun lupa. Itu tidak batal. Karena apa? Karena sunnah menurut jumhur ulama. Apa hujah mereka? Dalil mereka alasannya, lianan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'muril musi'a fi sholatihi biha. Nah, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada orang yang jelek sholatnya tatkala minta diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salat yang benar, tidak diajarkan di sana, yakni perintah, tidak diperintahkan untuk mengucapkan takbirul intiqal. Ini pendapat jumhur ulama. Di sana pendapat Al-Imam Ahmad dan Ishaq Ibnu Rahuyah, mereka berpendapat ila anna hadhi takbirat wajibatun. Takbirul intiqal adalah wajib, bukan sunnah. Takbirul intiqal kapan? Ketika mau ruku, ketika mau sujud, ketika bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, ketika mau sujud, ketika bangkit dari sujud, ketika bangkit ke rokaat ketiga setelah dua. Nah, disebut takbirul intiqal. Ini semua diterangkan mazhab Imam Ahmad dan juga Ishaq adalah wajib, bukan sunnah. Apa bedanya? Bedanya man tarokaha amdan batulat sholatuhu. Orang yang meninggalkan takbirul intiqal dengan sengaja, maka batal sholatnya. Nah, adapun kalau wa man tarokaha sahwan, orang yang meninggalkannya karena lupa, fala syai' alaihi, tetap sah sholatnya, hanya saja wa yasjudu lissahwi, dia hendaknya sujud sahwi untuk mengangkat kelupaan meninggalkan yang wajib. Nah, ini demikian. Mana yang benar? Kita lihat dalilnya. Kalau yang pertama, jumhur ulama mengatakan sunnah, alasannya karena tidak diperintah oleh Nabi, sehingga mujarradul fi'l yufidul istihbab, kata para fuqaha. Sekedar perbuatan Nabi yang tidak diiringi dengan perintah dan bukan mudawamah, bukan terus-menerus, memberikan faedah istihbab sekedar sunnah. Nanti dalam kaidah fikhiyah. Nah, ini sehingga mereka berpendapat ini sunnah karena Nabi tidak memerintahkan. Al-Imamu Ahmad dan Ishaq ibn Rahuya mengatakan ini adalah wajib. Dalil mereka, dalil mereka yang pertama adalah keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana salatnya Nabi? Tadi disebutkan kana yani beliau summa yukabbiru hina yarka. Kemudian summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Summa yukabbiru hina yasjud. Summa yukabbiru hina yarfa. Seterusnya demikian. Takbir-takbir intiqal ini disebutkan dalam sifat sholat Nabi, beliau bertakbir. Berpindah dari rukun yang satu ke rukun berikutnya. Nah, lah ini sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana menjawab yani hujahnya jumhur, ini kan tidak diperintah dalam hadis musi fi sholatihi. Nah, maka dijawab oleh Imamu Ahmad rahimahullah bahwasanya fi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bihal musi'a fi salatihi kama fi sunani Abi Dawud wa Nasa'i wa ghairihima min hadis Rifa'ah ibni Rafi' wa isnaduhu sahih. Naam. Bahwasanya kenapa beliau menyatakan wajib, karena dikuatkan dengan riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, di mana Abu Dawud mengeluarkan di nomor hadis 857 dan Nasa'i mengeluarkan jilid kedua halaman 225 dari hadis Rafi' Rifa'ah ibn Rafi'. Di sana disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bihal musi'a fi salatihi. Memerintahkan pada orang yang jelek salatnya tatkala diajari bagaimana salat, maka beliau memerintahkan untuk takbirul intiqal. Terlebih terdapat lafaz sumaf'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan yang seperti itu pada salatmu seluruhnya. Nah, sehingga di sini wallahu a'lamu bissawab, pendapat yang rajih adalah takbirul intiqal ini adalah hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Nah, terus ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa makna takbirul intiqal? Yaitu intiqal maksudnya intiqal adalah berpindah, yaitu maknanya liyan takila minar ruku minar rukun ila minar rukuni ila ruknil ba'daha, yakni untuk berpindah dari rukun yang satu kepada rukun yang lainnya, sehingga disebut takbirul intiqal. Takbir ihram. Nah, dalam salat ada dua takbir. Takbirul ihram, takbiratul ihram dan takbirul intiqal. Takbiratul ihram dikala memulai sholat. yaitu dia bertakbir dengan ucapan tersebut, adkhala nafsahu fima hurima ba'da an uhilla. Nah, yaitu dia memasukkan dirinya kepada yang diharamkan setelah sebelumnya dihalalkan, yakni dari apa yang dihalalkan sebelum sholat. Berbicara, makan, banyak bergerak, boleh sebelumnya. Ketika dia sudah Allahu Akbar memulai sholat, diharamkan baginya, darinya, atasnya berbicara ataupun makan, minum, ataupun juga banyak bergerak. Nah, sehingga disebutkan takbiratul ihram. Nah, yang ini memasukkan dia dalam sholat. Nah, adapun setelahnya untuk berpindah dari rukun satu ke rukun yang lainnya disebut takbirul intiqal. Takbiratul ihram hukumnya rukun minarkani sholat. Takbirul intiqal hukumnya yang rajih adalah wajib. Nah, yang rajih adalah wajib. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahmullah, hukum takbirul intiqal. Kemudian kita membaca berikutnya poin yang disebutkan al-imam Sa'di rahimahullah tentang kaifiyah ruku. Qala wa yada'u yadayhi ala rukbataihi wa taj'alu ra'sahu hiyala dhahrihi wa yaqulu subhana rabbiyal azim wa yukarriruhu wa in qala ma'a dhalika hala ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli fahasan. Nah, maka kemudian beliau menyebutkan tentang tata cara kaifiyah ruku. Nah, tadi sudah disebutkan takbir untuk ruku hukumnya wajib. Adapun ruku itu sendiri telah lewat termasuk rukun min arkanis sholat. Nah, sekarang bagaimana sifat rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyebutkan wa yada'u yadaihi, maka dia meletakkan tangannya, kedua tangannya ala rukbataihi, di atas dua lututnya. Di atas dua lututnya. Ini wa taj'alu ra'sahu hiyala dhahrihi, menjadikan kepalanya rata dengan punggungnya. Tsumma yaqul, dan dia mengucapkan subhana rabbiyal azim. Ini zikir yang wajib dalam ruku. Naam, wa yukarriruhu, dan mengulang-ulangnya. Yang sunnah adalah diulang tiga kali. Naam, hukumnya sunnah, yang wajib satu kali. Wa in qala ma'a dzalika, apabila dia berkata bersama dengan ucapan yang wajib subhana rabbiyal azim, hala ruku'ihi wa sujudihi, tatkala ruku dan sujudnya mereka tambahkan subhanakallahumma wa bihamdika, Maha suci Engkau ya Allah, Rabbana subhanakallahumma rabbana, yaitu Rabb kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Maka kalau digabungkan dengan ini fahasan, maka itu adalah baik. Naam, ikhwani fillah rahimakumullah, inilah kaifiyah ruku yang sunnah. Di mana terjadi khilaf di kalangan para ulama batasan ruku adalah madhab Hanafiyah berpendapat mujarradul inhina, yang penting sekedar nekuk. Nah, sekedar nekuk tidak harus, yakni taj'alu ra'sahu hiyala dhahrihi. Nah, tidak harus menjadikan kepalanya ini rata dengan pundaknya. Nah, dan bagaimanakah kaifiyah ruku yang benar, karena di sana terjadi khilaf, insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya dengan membacakan hadis-hadis dari Bulughul Maram biidznillahi subhanahu wa ta'ala. Wa naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum jami'an subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu barakallahu fikum.